nyanyi gini sorgena wis bareng yuk. Ha! Asik! Mas Tony penyanyi luruh di gini. Bahkan saweran. Ya, ya. Teka yo, kamera, kamera. Kamera siap. Ini joget bareng, yuk, yuk, yuk. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Asik! Menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Kamera yo, lagi sebagai dan gombe sebagainya. Hidupku menyusuri jalan sisa tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup ku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Hidup sederhana. Asik. Nyanyi bareng, nyanyi bareng. Asik. Hey ha, hey ha. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Nyanyi, nyanyi, nyanyi, karaoke, karaoke, yuk! Langit bagai atap rumahku. Mantap! Dan bumi sebagai lantainya. Asik! Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku mengenal. Dan rata sisa orang yang aku kenal. Mantap. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Asik. Hey, hidup singgen datang sabar melepas. Hey. Asik. Di Utami. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Yo yo yo, masak masak. Perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup